Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'ala. Ikhwan, peserta tahasus dan juga para netizen pada saudara-saudara, selamat datang kembali di pelajaran pembahasan kita pada kuliah insyaallah ya. Kita sudah sampai pada bab badal dan itu sudah selesai, berarti selesai seluruh marfu'atul asma ya. Kalau enggak salah ada PR. Iya, baik. Kamera difokuskan ke papan tulis. PR-nya adalah membuat kalimat yang mengandung badal. Baik, nomor satu siapa? Anu Ustaz. Baik. Sato'al qamaru nuruhu. Iya. Apa artinya? Bulan itu setelah bersinar cahayanya. Iya. Coba ya, Rab. Sato'a fi'lun ma'udin mabniyun ala fathi la mahala lahu minal i'rab. Al-qamaru fa'ilun marfu'un wa'alamatu raf'ihi dommatun zahiratun fi akhirihi li'anahu isim mufrad. Nuruhu nuru badalun istimal marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li annahu ismu mufrad wa huwa mudhaf hu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahali jari mudhafun ilaih. Ya. Kalau artinya bulan itu telah memancarkan sinarnya, beda enggak dengan bulan telah memancar bulan itu sinarnya? Maknanya sama apa tidak? Apa bedanya? Jam. Memancarkan. Ah, kalau memancar, ini bisa dibaca dua. Sato al-qamaru nuruhu, badal ya. Bisa sato'a al-qamaru nuruhu. Bulan itu telah memancarkan sinarnya. Bulannya fa'il ya. Sinarnya mafulun bih. Tapi dengan sato'a. Kalau sato'a memancarkan, kalau sato'a mancar dengan sendirinya. Taib barakallahu fik. Dua. Hadzar rajulu salihun. Hadza ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'i mubtada'un. Ar-rajulu badlun min hadza wa badlun ilal marfu'un wa alamatu raf'ihi dommatun zahiratun fi akhirihi li'annahul ismul mufrad. Salihun khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dommatun zahiratun fi akhirihi li'annahul ismul mufrad. Iya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan kalimat ini. Hadza mubtada. Apa artinya? Artinya apa? Laki-laki yang ini soleh. Laki-laki yang ini soleh. Soleh. Ya. Rajulu hadza salihun. Rajulu hadza diidhafatkan kalau itu. Ini adalah laki-laki ini soleh. Adalah laki-laki soleh. Inilah laki-laki yang soleh. Inilah laki-laki yang soleh. Hadza rajulun salihun. Salihunnya menjadi sifat. Sifat bagi rajulun. Hadza rajulun salihun. Di sini enggak ada badal, ya. Kalau Iya, tapi dari segi artinya gimana? Artinya. Nomor dua, enggak ada badal. Tiga. Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Terus qala. Qala fi'lun madin mabniun ala mabniun ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rab. La la harfu harfu jarin. Harfu jar. Hum? Hum. Dhamirun dhamirun muttasilun. Mabniun ala sukun fi mahali jarri majrur. Itu fa'ilnya mana tadi ya? Oh. Siapa yang bicara? Aku. Idh qala, oh iya. Terus aku. Aku fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw li'an niyabatan niyabatan ani dhammi li'annahu minal asma'il asma'ul khamsah. Minal asma'il khamsah. Terus hum dhamirun wa huwa mudhafun. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarri mudhafun ilaih. Nuh nuhun badalun min akhu marfu marfu wabadun ilal wabadun ilal akhu ilal marfu'i ilal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya, ininya ya. Ya, kesananya sudah. Ada pertanyaan tentang badal? Tidak ada. Kalau tidak ada, dianggap beres badal. Dengan beresnya badal, beres seluruh at-tawabi. Apa arti at-tawabi? Yang mengikuti. Ada berapa at-tawabi? Na'at man'ut. Terus ataf, taukid dan badal. Ada berapa badal? Ada enam, ada tiga, empat. Apa saja? Kul min kul atau syai min syai, terus ba'du minku, istimal dan ghalat ya. Dengan selesainya at-tawabi, selesailah seluruh marfu'atul asma, isim-isim yang dirafakan. Masih ingat enggak isim yang dirafakan? Pertama mubtada, kedua khabar, tiga fa'il, empat naibul fa'il, lima isim kana. Kalau khabar kana mah maf'ul, apa mansub. Keenam khabar inna, yang ketujuh at-tawabi. Sudah selesai ya. Kalau selesai, kita lanjutkan ke mansubatul asma ya. Coba dibaca terlebih dahulu matan dari Al-Ajurumiyah ini tentang tentang mansubatul asma. Ayo baca. Babu mansubatil asma'i. Ya. Al-mansubatu khamsata asyara, wahia al-maf'ul bih, wal-masdar, wa-zarfu zaman, wa-zarfu makan, wal-hal, wa-tamyiz, wal-mustathna, wa-ismula, wal-munada, wal-maf'ulu min ajlih, wal maf'ulu ma'ah, wa khabaru kana, wa akhwatiha, wasmu inna wa akhwatiha, wa tabi'u lil mansub, wa huwa arba'atu asya, an-na'tu wal atfu wa tawkidu wal badalu. Artikan. Isim-isim yang dinasobkan ada 15. Satu maf'ulun bih, dua Masdar 3, dzaraf zaman 4, dzaraf makan 5, hal 6, tamyiz 7, mustasna 8, isim la 9, munada 10, maf'ul min ajlih 11, maf'ul ma'ah 12, khabar kana 13, isim ina ke-14, at-tawabi. Ya, 14 ada yang kelewat enggak tadi? Dan ahwat-ahwatnya. Dan ahwat-ahwatnya ya. Taib, inilah ke-15 mansubatul asma. Ada beberapa yang sudah kita bahas. Hanya satu ketang yang kita bahas. Apa? Maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih sudah. Maf'ulun bih itu bahasa kitanya apa? Objek. Isim yang datang setelah fi'il dan fa'il. Ya. Coba diteruskan ke matan berikutnya. Babul maf'ulubi. Babul maf'ulubi. Bab tentang maf'ulun bih. Ya. Baca. Wahual ismul mansubul ladhi yaqau bihil fi'lu nahu qawlika darabtu zaidan warakibtul farsa. Hepela. Maf'ul bih adalah isim yang dinasabkan yang datang setelah fi'il. Setelah fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Contoh darabtu zaidan. Mana maf'ulun bih? Zaidan ya. Datang setelah fi'il dan fa'il. Mana fi'il fa'ilnya? Darabtu. Rakibtul farsa. Mana maf'ulun bihnya? Coba zaidan di i'rab. Zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir li'ana ilum ismul mufrad. Farsa juga sama ya. Terus wa huwa qismani. Dia ada berapa macam? Dua macam. Zahirun wa mudmar. Ada yang isim zahir, ada yang isim dhamir. Fadhahiru ma taqaddama dhikruh. Adapun isim zahir adalah yang sudah disebutkan tadi. Mana? Tadi itu mana? Zaidan dan Al-Farosa. Itu isim zahir. Pokoknya selain isim dhamir. Kalau isim dhamir apa? Artinya? Kata ganti. Kalau di kita, kata ganti hanya berapa? Saya, kami, kita. Itu orang pertama ya. Kamu dan kalian. Dia dan mereka. Sudah. Kalau dalam bahasa Arab ada berapa? 14. Huwa huma. Hum hiya huma hunna dan seterusnya ya. Fal mudmaru qisman. Adapun yang mudmar ada dua macam. Muttasilun wa munfasilun. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Kalau muttasil apa artinya? Nyambung. Kalau munfasil terpisah ya. Fal muttasil itsna asyara. Adapun yang muttasil ada 12, yaitu dharabani, dharabana, dharabaka, dharabaki, dharabakuma, dharabakum, dharabakunna, dharabahu, dharabaha, dharabahuma, dharabahum, dharabahunna. Nah, coba dorobani. Mana maf'ulun bihnya? Ni. Coba i'rab doroba. Umpamanya huwa dorobani. Ya doroba. Fi'lun madin mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Terus. Darabani. Daraba maf'a darabani. Fi'lun madin mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa. Terus ni nunnya di sini disebut nun wiqayah. Nun apa? Nun wiqayah. Ya-nya itu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbi mafulun bih. Ninya disebut, nunnya disebut nun wiqayah. Hanya itu, kalau yang lain dorobana, dorobaka, dorobaki tidak memakai nun. Adapun ya pengganti dari anak ya memakai nun. Disebut nun apa? Wiqayah. Ada yang tahu apa arti wiqayah? Menjaga. Iya. Berasal dari kata apa? Waqo. Takwa itu terbentuk dari waqo. Wiqayah itu menjaga. Kenapa disebut nun wiqayah? Untuk menjaga fi'il dari kasrah. Karena fi'il tidak boleh kasrah. Kalau tidak ada nun, jadi dorobi. Jadi dorobi. Dorobaya gak bisa. Dorobai gak bisa. Jadi dorobi. Nah kalau dorobi, fi'il itu gak boleh kasroh. Maka untuk menjaga dari kasroh, dipakailah nun. Makanya disebut dengan sebutan nun wiqayah. Wan nun lil wiqayah. Wan nun nunul wiqayah. Nah, terus ya-nya barulah disebutnya mafulun bih ya. Ini penjelasan dari siapa? Penjelasan dari para ulama diantaranya Syaikh Al-Utsaimin dalam syarah Al-Ajurumiyah. Beliau menyatakan dorobani doroba fi'lun madin wa nun lil wiqayah. Wa ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahli nasbi mafulun bih. Wa nun fi dorobani lil wiqayah. Yaqulun para ulama ahli nahwu mengatakan li'annaka law lam ta'ti bin nun lazima an taksiral fi'la. Karena kalau kamu tidak mendatangkan nun, maka pasti si fi'ilnya harus kasrah. Li'anna liya la yunasibuha ilal kasrah. Karena huruf ya tidak cocok disandingkan kecuali dengan huruf yang sebelumnya kasrah. Tidak bisa dorobai, tidak bisa. Harus dorobi. Wa ma'lumun anna kasrah fi'li la yajuz fil lughah. Sudah dimaklumi bahwa mengkasrahkan fi'il enggak boleh dalam bahasa. Fa idza lam yajuz labuda min syai'in yaqihil kasrah wa hiya nun. Kalau tidak boleh dikasrahkan, maka mau tidak mau harus mendatangkan sesuatu yang bisa menyelamatkan atau menjaga fi'il dari kasrah, yaitu nun. Makanya disebut nun wiqayah. Jadi disebut nun wiqayah. Apa arti nun wiqayah? Menjaga. Menjaga apa? Menjaga fi'il agar tidak kasrah. Jadilah dorobani. Cara mengirabnya doroba fi'il madi. Ni nunnya nun wiqayah. Ya-nya mafulun bih dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbi maf'ulun bih ya. Teruskan sampai dorobahunna Kalau yang lain-lain bisa ya mengirabnya ya. Darabaka, darabakuma, darabakum bisa ya. Terus wal munfasilu itsna asyara dan isim madhamir munfasil ada 12 yaitu iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna ya. Nama pakai apa? Iya. Bagaimana cara mengi'rabnya? Cara mengi'rabnya, contoh apa yang membedakan antara munfasil dengan muttasil? Kalau muttasil nyambung, kalau munfasil berpisah. Contoh, kamu telah memukul saya. Kalau bahasa Indonesia, mana yang benar? Kamu telah memukul saya atau kamu telah memukul kepada saya? Mana yang benar? Kamu telah memukul saya atau kamu telah memukul kepada saya? Kamu telah memukul saya. Gak perlu ada kepadanya ya. Nah ini juga begitu. Sekarang bahasa Arabnya. Apakah darabtani atau darabta iyaya? Darabtani. Bukan darabta iyaya. Kenapa? Karena munfasil itu darurat ketika tidak bisa muttasil. Kalau bisa muttasil harus muttasil, enggak boleh munfasil. Contoh, kamu telah memukul saya, enggak boleh dikatakan darabta iyaya karena bisa muttasil. Darabtani ya. Adribuka atau adribu iyaka? Adribuka. Kalau masih bisa adribuka enggak boleh pakai iyaka. Ya. Lalu kapan atuh memakai dhamir munfasil? Kalau, ini kalau si maf'ulun bihnya didahulukan. Umpamanya kepada kamu saya pukul, ya. Hanya kamu yang saya pukul. Iyyaka darabtu. Saya pukul kamu, darabtuka. Kamu yang saya pukul. Iyyaka darabtu. Hanya kepada engkau kami menyembah. Iyyaka na'budu. Kami menyembah kepada engkau. Na'buduka, enggak boleh na'budu iyyaka. Karena bisa apa? Bisa mut tasil ya. Tapi kalau ka-nya didahulukan enggak bisa ka nak budu. Enggak bisa ya. Harus pakai iyyaka ya. Iyyaka na'budu ya. Tidak boleh ka na'budu, ka nasta'in enggak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Bagaimana cara mengirabnya? Umpamanya iyaka dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun. Iyanya ya, iyanya. Mabniyun ala sukun fi mahali nasbi maf'ulun bi. Ka'nya disebut harfun dalun ala khitabil mudzakkar. Panjang kaf. Kaf harfun dalun ala khitabil muzakkar. Umpamanya iya dhamirun, dhamir apa? Iya dhamirun munfasilun ya, mabniyun ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulun bi. Tinggal ka-nya, ka-nya di atasnya apa apa ya. Ka-nya harfu, harfun dalun alal khitab al muzakkar. Apa muzakkar teh? Laki-laki. Nah. Harfun dalun alal khitabil muzakkar. Kalau ki alal khitabil muannas ya. Itulah domir munfasil pakai iya ya, pakai iya. Jadi maf'ulun bih sudah kita pernah bahas, ada dua macam dhohir dan domir. Dhohir sudah kita terangkan, domir juga ada dua, ada yang mutasil, ada yang munfasil. Kalau mutasil langsung, kalau munfasil ada apa? Iya, ya. Munfasil baru boleh dipakai kalau tidak mungkin muttasil. Seperti umpamanya hu dorobtu, harus dorob tuhu. Atau kalau umpamanya diawalkan iyahu dorobtu. Selesai sudah maf'ulun bih. Ada pertanyaan tentang maf'ulun bih? Kalau artinya sendiri, iya itu apa? Tanya. Kepada. Kalau, kalau ya, maf'ulun bihnya didahulukan, kalau dari segi nahunya tidak dibahas itu. Tapi dari segi ilmu balaghah namanya, sastra, itu mengandung makna dikhususkan. Iyaka na'budu, hanya kepada engkau kami ibadah. Tapi kalau na'buduka, kepada engkau kami ibadah, tapi mungkin ibadah juga kepada yang lain gitu. Tidak ada pengkhususan, tidak ada makna hanya na'buduka, kami ibadah kepada engkau. Besok nanti kena patung, apaan kamar ibadah kepadaku? Iya, kepadamu juga kan ibadah. Tapi tidak mengandung pengkhususan, tidak mengandung makna hanya. Ada kaidah taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan maf'ulun bih daripada fi'il fa'il itu mengandung makna hasr. Hasr itu terbatas hanya dan ihtimam. Ihtimam itu dipentingkan. Nah, ya, iyaka. Ada hanya kepada engkau dan engkau ini begitu dipentingkan. Makanya disebut di awal. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wa 'alallahi fatawakkalu, gitu ya. Atau 'alaika tawakkalna. Hanya kepada engkau kami bertawakal. Ada lagi pertanyaan? Oh, soal berikutnya bisa kayak misalnya contoh iyaka bitariq. Oh, iyaka fitariq. Iya di sana itu huruf kata yang mewanti-wanti, yang melarang, yang memberikan peringatan. Iyaka wadukhula ala nisa, gitu. Iyaka, hati-hati kamu, jangan sampai kamu masuk menemui para wanita. Iyaka wal isbal, fa innal isbala minal makhilah. Hati-hati kamu dari isbal. Artinya terlarang. Karena isbal itu termasuk kesombongan. Iyaka fit tariq au fit turuq. Itu hati-hati kamu di jalan. Jangan sampai kesandung gitu, masuk lubang, kayak gitulah. Ada lagi pertanyaan? Itu nanti akan dibahas. Iyaka dengan mana itu? Lawan dari alaika. Ada lagi pertanyaan tentang maf'ulun bih? Udah, kalau tidak ada, kita masuk ke yang kedua, babul masdar ya. Coba baca babul masdar. Al-masdaru huwa al-ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'l. Nahu daraba yadribu darban wa huwa qisman lafdhiyun wa ma'nawiyun. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi fa huwa lafdhiyun. Nahu qataltuhu qatlan. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi fa huwa ma'nawiyun. Nahu jalastu qu'udan wa qumtu wa ququfan wa ma asbaha dhalik. Artikan, masdar adalah isim yang dinasobkan yang datang ketiga di dalam tasrif fi'il. Contoh, daraba yadribu darban. Nah, yang ketiganya apa? Darban. Pertamanya daraba, keduanya yadribu, ketiganya darban. Darban inilah masdar. Nah, kalau di dalam ilmu nahu sering juga disebut dengan sebutan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq adalah maf'ul yang berupa masdar yang dibentuk dari fi'il di awal kalimat. Maf'ul mutlaq itu apa? Masdar, maf'ul berupa masdar yang diambil dari fi'il yang ada di awal kalimat. Contoh, darabtuka darban. Darabtuka darban artinya aku memukulmu dengan sebenar-benarnya, enggak asal-asalan, bukan noel. Juga yang keras, ya. Qataltuka qatlan. Aku membunuhmu dengan sebenar-benarnya, bukan asal-asalan, bukan membunuh pura-pura. Bukan sandiwara, tapi benar-benar gitu. Nah, itu contohnya ya. Jadi darabtuka darban, darban ini maf'ul mutlak. Maf'ul berupa masdar yang diambil dari fi'il di awal kalimat. Fi'ilnya apa? Daraba. Jadi di dalam maf'ul mutlak atau masdar terkandung kesungguh-sungguhan. Benar-benar hakiki yang sebenarnya, bukan pura-pura. Ya. Kadang dalam bahasa Arab hanya disebut masdar aja, fi'il-fa'ilnya tidak dikatakan seperti syukran. Maknanya asykuruka syukran. Aku berterima kasih kepadamu dengan sebenar-benarnya. Fi'il-fa'ilnya bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari, bisa amr. Sabran. Apa artinya? Isbir sabran. Sabarlah kamu dengan sebenar-benarnya sabar. Ada orang umpama dihina oleh orang lain sampai sakit, nangis. Kita bilang apa? Sabran. Maknanya apa? Isbir sabran. Kalau kata-kata sabran berarti itu sabar yang sebenarnya, bukan asal-asal. Sabran, syukran, afwan, yang kayak gitu ya. Itu masdar, maf'ul mutlak. Umpamanya hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Umpama begitu kita atau seorang ustaz dai pidato khutbah langsung hamdan kathiran mubarakan fi umpamanya. Tidak innal hamdalillah atau tidak alhamdulillah. Kalau hamdan kathiran artinya alhamdulillahi hamdan kathiran. Itunya kalimat awalnya tidak perlu diucapkan, tapi sudah termasuk maknanya, ya. hamdan lillah. Kadang-kadang begitu ya. Segala puji bagi Allah. Artinya aku memuji Allah dengan sebenar-benarnya pujian. Nah, itulah yang disebut apa tadi? Masdar atau apa istilah lain? Maf'ul mutlak. Fasbir sabaran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Fasbir sabran jamila. Fasbir irab fil amr fa'ilnya dhamirun mustatirun fi wujuban wa taqdiruhu anta. Sabran maf'ul mutlak mansubun alamatun nasbihi fatutu jamilan sifat lisabr wasifatu min minal mansubi kan nasab wasifatu minal mansubi mansubun wa alamatun nasbihi fatutu fasbir sabran jamila ya. Nah itulah masdar atau maf'ul mutlak. Masdar atau maf'ul mutlak ini ada dua. Ada yang lafzi seperti darabtuka darban, qataltuka qatlan. Itu lafzi. Jadi langsung diambil secara lafaz dari fi'il di awal kalimat. Darabtuka darban, darban diambil dari darab. Kalau hanya segi makna tapi lafadznya berbeda tapi maknanya sama disebut masdar maknawi. Contoh jalastu qu'udan kumtu wuqufan ya. Jalastu qu'udan aku duduk dengan sebenar-benarnya. Fi'il di awal jalasa tapi masdarnya qu'udan. Apa arti qu'udan? Duduk. Apa arti jalasa? Calik. Duduk juga. Maknanya sama, lafadznya beda. Sinonim. Qu'udan dari qa'ada. Qa'ada duduk, jalasa juga duduk. Beda apa? Beda lafaz. Sama apa? Maknanya. Artinya disebut masdar ma'nawi. Boleh. Seperti kumtu wukufan, kumtu dari koma, koma berdiri, wakofa juga berdiri, ya disebutnya masdar maknawi. Wama asbah dalik dan yang sejenisnya, ya itulah masdar ada dua macam, yaitu maknawi dan lafzi. Maknawi berarti sama maknanya, beda lafadznya. Kalau lafzi sama makna sama lafaz. Fahimtum anil masdar? Faham tentang masdar? Apa nama lain masdar? Maf'ul mutlak. Apa maf'ul mutlak artinya? Maf'ul yang berupa masdar yang diambil dari fi'il di awal kalimat. Bisa sama lafaz, bisa beda lafaz, tapi sama makna arti. Sudah tuh. Ada enggak di dalam Al-Qur'an ayat yang mengandung kata-kata masdar? Apa contohnya? Banyak. Cuma antum enggak hafal. Atau ada yang hafal tapi enggak kepikiran. Hafal enggak umpamanya dalam surah Nuh? Hafal surah Nuh? Ada ayat wa yasumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wa yukhrijukum ikhraja. Itu surah Nuh ya. Thumma yu'idukum fiha, kemudian Allah mengembalikan kamu ke tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, dan mengeluarkan kalian ikhroja dengan sebenar-benarnya. Mengeluarkannya itu benarlah sungguh-sungguh dalam makna yang hakiki, tidak bermakna apa namanya majazi, enggak, tapi hakiki, ya. Ada pertanyaan tentang masdar? Kalau tidak ada, PR, cari masdar Quran selain yang tadi atau hadis. Ustaz, ini soal Ustaz. Ya. Kadang suka dengar kata misalnya kayak tob'an sama khayran, itu sama masdar atau? Iya. Tob'an, ya betul. Tob'an, khayran, ya. Itu sama syukran, sabran, afwan, ya. Tamaman, gitu. Itu sama masdar. Ada lagi? Kalau masdar itu mabdi, selalu mabdi. Masa oh. Mabdi? Enggak. Oh, bisa coba. Iya, bisa masdar apa namanya bentuk disebut segatnya. Segat nama masdar tapi dia kasrah, jar, rafa, ya. Bisa jazm? Enggak bisa jazm kalau isim-isim enggak ada yang jazm. Yang jazm hanya fi'il, ya. Maf'ul mutlak bukan mabni tapi mansub. Sama dengan maf'ul bi bukan mabni tapi mansub. Nah, tapi lafaz masdarnya seperti dorban bisa jar umpa dorban bi dorbin, satu pukulan dengan satu kepukulan. Seperti itu, ya. Bisa darbun, bisa darban, bisa darbin, tergantung i'rabnya, tergantung kedudukan dia dalam kalimat. Bentuknya masdar, cuma kalau dia maf'ul mutlak atau nama lain dari masdar itu harus nasab. Harus nasab. Seperti darabtuka darban, qataltuka qatlan, jalastu qu'udan, itu maf'ul mutlak. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, kalau dalam segi bahasa Indonesia, masdar itu apa disebut apa misalnya? Masdar kan? Dalam bahasa Indonesia kata yang pokok. Itu yang pokok. Kalau perbedaan sama apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi mah kata kerja, bentuk lampau. Fi'il mudhari kata kerja, bentuk sekarang dan yang akan datang. Kalau masdar mah itu isimnya, kata yang pokok yang berupa kata bendanya. Jadi kalau bahasa apa ngambil nama dari masdar, contoh misalnya abdan syakuran, abdan syakur, abdan syakuro, abdan syakuro. Iya kalau sah-sah saja umpama si abdan. Abdan atau syakur kan dia. Ngasih nama bebas asal maknanya aja yang bagus. Ada kawan-kawan lama saya, ya, yang memberi nama anaknya dengan ayat. Ada yang panggilannya Dini, wanita. Lengkapnya apa? Lidini hanifah fitratullahillati fatarannasa alaiha. Ada si Atof. Ternyata nama lengkapnya apa? Waliyatalatof wala yushiran nabikum ahada. Itu ayat itu. La ilaha illallah, ya, dipanggil Atof. Dia enggak ngerti mana atau apa, ya. Atau ada kenangan tersendiri dengan ayat tersebut, ya. Mungkin. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada cukup, ya. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.